Wasallam. Mereka adalah para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menjelaskan man humul jama'ah alladzina hadha sya'nuhum, siapakah mereka al-jama'ah yang demikian keadaan mereka. Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah al-jama'ah, itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in wa tba'at tabi'in, demikian juga orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan para tabi'in dan atba' tabi'in, wal qurun al-mufaddalah, ini generasi yang memiliki keutamaan, tiga generasi awal Islam. Haula humul jama'ah, mereka itulah al-jama'ah. Wa man iqtada bihim minal mutaakhirin, demikian juga termasuk al-jama'ah adalah siapa saja yang meneladani mereka tadi yang disebutkan, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka itulah al-jama'ah. Humul jama'ah alladzina yajibu 'alal muslim an yakuna ma'ahum, mereka itulah al-jama'ah yang mana kaum muslimin itu wajib untuk bersama mereka. Dan yang terdepan dari mereka adalah para sahabat. Sekarang siapakah itu para sahabat? Siapa yang termasuk digolongkan sebagai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh para ahli hadis yang dibahas dalam ilmu mustalah hadis tentang siapa sahabat itu. Apa saja batasan-batasan seorang itu dimasukkan ke dalam sahabat yang mereka memiliki keutamaan, wajib untuk kita mengikuti mereka. Disebutkan as-sahabi, sahabat itu adalah huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik wa in takhallalat riddah fil ashah. Yani siapa saja yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syarat sahabat yang pertama, ia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang sezaman dengan Nabi, hidup di zamannya Nabi, tinggal di Arab, termasuk bangsa Arab, tapi dia belum pernah bertemu dengan Nabi, maka tidak bisa digolongkan sahabat. Mukminan bihi, syarat yang kedua, harus beriman kepada Nabi SAW. Maka keluar darinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka tidak digolongkan sebagai sahabat dikarenakan mereka tidak beriman dengan Nabi SAW, meskipun secara zahir mereka menampakkan keimanan, tetapi mereka di dalam batin, dalam hatinya menyembunyikan kenifakannya, kekufurannya. Wa mata ala dzalik, syarat berikutnya, ia meninggal di atas keadaannya demikian tadi, di atas keimanannya. Ia bertemu dengan Nabi, ia beriman dengan Nabi, dan ia meninggal dalam keadaan masih beriman. Sehingga barang siapa yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi kemudian ia mati di atas kekufuran, maka tiban sebagai sahabat. Seperti Ar-Rajjal bin Anfu Al-Hanafi. Ini syarat-syarat yang di atas ia memenuhi, tapi karena kan ia kafir, yakni ia bersaksi tentang kenabiannya Musailamah, nabi palsu, sehingga ia menjadi kafir karena mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak digolongkan sebagai sahabat. Wa in takhallalat riddah, masih digolongkan oleh sebagai para sahabat, dan ia meninggal di atas keimanannya meskipun ia pernah murtad, menurut pendapat yang paling sahih. Ini ia meninggal di atas keimanannya, ini syarat sahabat tadi, meskipun ia pernah murtad, yakni setelah ia beriman ia pernah murtad, tapi kemudian ia masuk Islam lagi, ia kembali, ia bertaubat. Maka yang demikian ini digolongkan, tetap digolongkan sebagai sahabat. Di antaranya yang demikian adalah Al-Ash'ath bin Qais. Ini di antara nama para sahabat yang pernah murtad. Tulaihah Al-Asadi dan juga Amr bin Ma'di Karib. Ini diantara nama-nama yang taib, mereka pernah murtad tapi kemudian kembali memeluk Islam, bertaubat dari kemurtadannya, sehingga ia tetap digolongkan sebagai sahabat Nabi. Taib. Dan para sahabat ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan mereka adalah bahwasanya mereka dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Banyak ayat yang Allah menyebutkan tentang mereka sebagai bentuk pujian bagi mereka. Dan pujian ini abadi selama-lamanya untuk mereka, karena pujian dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir, dan saling berkasih sayang di antara mereka. Engkau melihat mereka sujud, rukuk dan sujud, dan mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah, mereka mencari, mengharap keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang paling awal masuk Islam, ini para sahabat, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar, para sahabat di Madinah, ia menerima, ia menolong para sahabat yang berhijrah dari Makkah. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, demikian adalah kemenangan yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah. Demikian juga Allah siapkan untuk mereka jannahnya Allah, surga-surganya Allah. Ini keutamaan besar yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mendapatkan pujian dari Allah, bahkan tazkiyah dari Allah, bahkan mereka adalah orang-orang yang telah dinaskan dalam Al-Quran, telah dipersiapkan untuk mereka jannahnya Allah. Taib. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa rahimahullah ajma'in wa hum ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka Allah merahmati mereka seluruhnya. Dalam naskah yang lain, wa radiyallahu anhum ajma'in, Allah ridha kepada mereka seluruhnya. Dan mereka lah al-sunnah wal-jamaah. Mereka al-sunnah wal-jamaah. Yani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Faman lam ya'khud anhum, dan barang siapa tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wabtada, maka sungguh ia telah sesat dan membuat kebid'ahan. Yakni barang siapa tidak mau mengambil agama dari mereka, maka sungguh ia telah sesat dan membuat-buat perkara yang baru, perkara bid'ah. Dari ucapan penulis di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, tentang wajibnya untuk mengambil agama dari mereka para sahabat. Dalilnya diantaranya yang telah tadi kita sebutkan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Di sini disebutkan والذين تبعوهم بإحسان, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Artinya mengikuti para sahabat. Inilah yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ya Allah ridha kepada mereka. Allah siapkan untuk mereka jannahnya. Sehingga mafhum mukhalafah dari ayat ini, barang siapa yang tidak mengikuti mereka, maka Allah tidak ridha dengan mereka. Maka taib, Allah akan murka kepadanya, bahkan Allah akan siapkan sebaliknya untuknya, yakni An-nar, nerakanya Allah, wal'iyadu billah. Demikian juga dalam hadis iftiraqul ummah, hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang perpecahan umat. Sataftariku hadhil ummah ala sab'in wa thalathina firqah, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu, illa wahidah. Ketika ditanya Rasulullah SAW siapa mereka, maka beliau menjawab, humul ladzina ala mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat, golongan yang selamat adalah mereka yang semisal dengan apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya keselamatan itu dikaitkan dengan seberapa kuat seorang meniti, mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Sehingga wajib untuk mengambil agama, mengikuti mereka dalam beragama, mencontoh para sahabat dalam memahami Al-Quran, melihat bagaimana pemahaman mereka, tafsir dari mereka dalam memahami hadis, lihat bagaimana pemahaman mereka, amalan mereka, demikian juga dalam amal ibadah. Juga sabda Nabi SAW dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang terbimbing setelahku, yang mendapatkan petunjuk. Dan mereka adalah para sahabat. Bahkan mereka memiliki keutamaan besar dan juga harus untuk dimuliakan. Mereka memiliki keutamaan dan harus untuk dimuliakan. Tidak boleh muncul dari orang-orang setelah mereka berupa celaan, merendahkan mereka, para sahabat. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mana asbabul wurudnya disebutkan, ketika itu terjadi perdebatan, perselisihan antara Khalid bin Walid dengan sahabat Khalid bin Walid dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, sampai muncul ucapan dari Khalid bin Walid, kata beliau, ma tafkharuna alaina illa bi ayyamin sabaqtumuna biha. Tidaklah kalian ini berbangga-bangga kecuali dengan hari-hari di mana kalian mendahului kami. Yani Khalid bin Walid ini sahabat yang termasuk sahabat yang akhir, belakangan masuk Islam. Ini setelah Fathu Makkah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ini termasuk As-sabiqun al-awwalun, sahabat yang paling awal masuk Islam, yang berhijrah. Taib. Maka kemudian Khalid atau Abdurrahman bin Auf mengadukan ucapan Khalid bin Walid tadi kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela, atau janganlah salah seorang dari kalian mencela sahabatku, salah seorang dari sahabatku, dikarenakan seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar Uhud, tidak akan mampu menyamai infaknya mereka, para sahabatku, kata Nabi, walaupun infak mereka hanya satu mud atau setengahnya. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, menjelaskan tentang hadis ini, wa idza kana hadza qad qalahu nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabi mutaakhir fi haqqi sahabi mutaqaddim fama baluka bi ghairihim. Kalau ucapan ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang masuk Islamnya belakangan untuk membela sahabatnya yang masuk Islam duluan, artinya ucapan ini digunakan, disampaikan Nabi kepada sesama sahabat Nabi, tapi yang ini masuk Islamnya belakangan, yang ini masuk Islamnya duluan, maka bagaimana tentu lebih pantas lagi ucapan ini ditujukan kepada orang-orang selain mereka, selain dari para sahabat. Taib. Ini menunjukkan kemuliaan mereka, para sahabat. Ada hak dari mereka untuk dimuliakan. Tidak boleh muncul dari kita sikap meremehkan, merendahkan, bahkan mencela mereka, para sahabat. Dan ketika muncul yang demikian dari orang-orang yang menyimpang, muncul dari mereka celaan terhadap para sahabat, ini diantaranya tujuannya dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizullah, ini untuk memutuskan agama dari umat, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari umat. Karena apa? Orang-orang yang menukilkan agama dari Rasulullah SAW kepada umat, ini adalah para sahabat. Adalah para sahabat. Kalau sampai kemudian para sahabat yang mereka telah menjadi perantara antara wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat, perantaranya ini dicela, perantaranya ini dikritik, dijarh, direndahkan, dijatuhkan, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi kepercayaan terhadap mereka, para sahabat. Akhirnya agama tidak lagi diambil dari para sahabat. Apa yang terjadi? Sesat umat ini. Karena agama yang harusnya mereka ambil dari Rasulullah SAW melalui perantara para sahabat, ini tidak mereka lakukan, karena mereka menganggap para sahabat itu telah jatuh kehormatannya, kepercayaannya. Taib. Akhirnya mereka pun sesat, mengambil agama dari perkara yang lain. Lihat bagaimana Syiah Rafidhah, mereka mencela Abu Bakar, Umar, bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat kecuali Ahlul Bait. Abu Hurairah mereka kafirkan, dalam keadaan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis-hadis. Kalau kemudian mereka mengkafirkan Abu Hurairah, maka bagaimana mereka bisa menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Maka dari mana lagi agama ini diambil? Akhirnya muncul dari mereka taib, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang sungguh sangat jauh dari agama Islam. Bahkan yang namanya Al-Quran itu juga dinukil, diriwayatkan dari para sahabat yang Rasulullah SAW. Kalau para sahabat ini juga dicela, Muawiyah sang penulis wahyu, ini juga mereka kafirkan oleh Syekh Rafidhah. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengatakan Quran yang ada itu tidak benar. Karena apa? Penukilnya tadi adalah orang-orang yang dicela oleh mereka, bahkan dikafirkan oleh mereka. Barang siapa tidak mengambil dari para sahabat, maka mereka akan sesat, wabtada'a, dan akan membuat kebid'ahan. Dan yang namanya bid'ah banyak para ulama yang mendefinisikan apa itu bid'ah, di antaranya yang ringkas, bid'ah adalah ma uhditsa fid din wa huwa laysa minhu. Atau makana minal ibadat aw al-i'tiqadat aw al-aqwal laysa 'alaihi dalil minal kitabi was sunnah. Ya, namanya bid'ah apa-apa yang berupa ibadah atau i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah atau aqwal, ucapan-ucapan yang tidak ada padanya dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka itu adalah bid'ah. Dikarenakan ya namanya beragama, seorang beribadah, seorang berakidah, seorang berucap tentang agama, itu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya, sumbernya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Barang siapa tidak memiliki dasar baik Al-Qur'an maupun sunnah, maka perkara tersebut dikatakan perkara yang bid'ah. Wa kullu, kemudian kata penulis rahimahullah, wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Maka kebid'ahan itu adalah semua kebid'ahan, semua kebid'ahan, semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan dan para pelakunya tempatnya di neraka. Baik, sudah zuhur, adzan. Kita lanjutkan sebentar setelah adzan. Disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, setiap kebid'ahan itu sesat. Li'anna al-mubtadi' yulzimuhu bi-ibtida'ihi amran. Dikarenakan seorang mubtadi', seorang yang membuat kebid'ahan, dengan kebid'ahannya itu melazimkan dua perkara. Yang pertama, imman yaqul anna al-islam qad kamul. Yang pertama, ia mengatakan Islam itu, ia mengatakan Islam itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu disempurnakan lagi karena sudah sempurna. Maka ketika dia mengatakan itu, ia menjadi saksi atas dirinya sendiri tentang kesesatannya. Karena yang namanya kebid'ahan itu kan berarti menambah sesuatu dalam agama. Karena Islam itu sudah sempurna. Kalau ia membuat lagi perkara yang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka artinya ia menambah pada sesuatu yang sudah ia yakini sempurna. Maka ini menjadi saksi atas kesesatan dia sendiri, karena ia telah memasukkan ke dalam agama apa yang bukan bagian dari agama. Karena agama itu sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah. Atau keadaan kedua, ia mengatakan agama itu belum sempurna. Ini kalau misalkan kita bertanya dengan seorang ahlul bid'ah, kita tanya, apakah Anda mengakui agama Islam itu sempurna? Kalau yang mengatakan agama Islam itu sudah sempurna, maka seperti awal tadi, oh berarti dengan Anda melakukan kebid'ahan ini, atau dengan pengakuan Anda tadi, Anda taib mempersaksikan bahwasanya Anda itu sesat karena agama itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah. Tapi kalau kemudian dia mengatakan agama Islam itu belum sempurna, dan ini yang melazimkan dari setiap mubtadi, meskipun ia tidak mengatakan demikian, tapi lisanul hal, keadaan dia dengan ia membuat kebid'ahan tadi, itu adalah sebagai bukti bahwasanya ia mengatakan Islam itu belum sempurna. Sehingga Islam itu perlu disempurnakan lagi, perlu ditambah lagi. Maka ini juga taib merupakan bentuk merendahkan syariat. Bahkan padanya ada celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinukilkan dari ucapan Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, karena Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakun yawma al-yawma dinan. Barang siapa membuat kebid'ahan di dalam Islam yang ia anggap hal tersebut adalah kebaikan, maka sungguh ia telah mengira bahwasanya Muhammad SAW telah berkhianat, mengkhianati risalah, mengkhianati tugas, tidak amanah. Karena apa? Sudah dikatakan oleh Allah agama Islam itu telah sempurna, yang berarti seharusnya Rasulullah itu sudah menyampaikan seluruh agama, seluruh kebaikan. Tapi kalau dia mengatakan belum sempurna, berarti ada yang belum disampaikan Rasul. Berarti Rasul telah berkhianat, berarti Rasul telah tidak amanah, belum menyampaikan seluruh kebaikan. Taib, dan apa saja yang hari tersebut tidak merupakan bagian dari agama, maka demikian juga hari ini bukan bagian dari agama. Atau yang kedua, ia menganggap lebih tahu, kalaupun ia tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhianat. Yang kedua, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabatnya, itu bodoh dalam masalah ini, sedangkan ia lebih tahu dengan ia membuat kebid'ahan tadi. Ini konsekuensi batil yang berikutnya. Kalau ia membuat kebid'ahan atau ia melakukan sebuah kebid'ahan, dikarenakan amalan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, kok dia yang membuat-buat sendiri? Berarti ia menganggap ia lebih tahu tentang kebaikan dibandingkan Rasul dan para sahabatnya, sehingga menunjukkan bahwasanya kebid'ahan itu adalah kesesatan. Bahkan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Meskipun ada yang mengatakan ada yang baik bid'ah itu, maka itu ucapan yang batil, dibantah dengan sabda Nabi SAW yang dengan jelas mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu semuanya sesat, seluruhnya sesat. Wa kulla bid'atin dhalalah. Demikian juga ucapan penulis rahimahullah, wa dhalalatu ahluha wa ahluha finnar, bahwasanya kesesatan dan orang-orang yang ada di dalamnya seluruhnya di neraka. Ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dalam riwayat yang lain beliau bersabda wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.